إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى الدعاء عند إفطار الصائم دعاء yang dibaca ketika seorang yang berpuasa itu berbuka. Doa yang sahih adalah dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wathabatal ajru insyaallah. Semoga hilang dahaga, wabtalatil uruku dan urat-urat pun basah, wathabatal ajru dan ada pahala, dan mendapatkan pahala insyaallah jika Allah menghendakinya. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di awal hadis disebutkan bahasanya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka. Qal, beliau mengucapkan dhahaba dhama'u dan seterusnya. Kata pensarah, yang dimaksud dengan idza aftara, apabila berbuka, adalah ba'dal iftar, setelah berbuka. Yang dimaksud setelah berbuka itu bukannya setelah selesai berbuka, namun ya setelah buka. Jadi artinya ya sudah minum. Terus mau ngambil apa lagi? Ini mau minum air putih, kemudian ada kue. Setelah minum, kemudian mau ngambil kue. Nah, ketika itu mengucapkan dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Maka ini dibaca bukan sebelum berbuka, namun dibaca sambil berbuka. Kalau bahasa kita sambil berbuka, setelah buka artinya sudah batal puasa. Puasanya sudah batal setelah makan atau setelah minum. Misalnya pakai korma, ya sudah makan satu butir korma atau dua butir korma, kemudian mengucapkan kalimat ini. Maka sebelum berbuka kita baca bismillah. Setelah berbuka dan masih dalam kondisi berbuka kita baca ini. Maka di sini kelihatan siapa orang yang hobi wirid berdoa dan yang tidak. Kalau orang itu hobinya makan, lupa. Ingat-ingat, tadi belum. Nah, kalau orang itu perhatian dengan wirid, perhatian dengan zikir, maka dia akan ingat, ya, maka dia akan menyempatkan untuk membaca kalimat-kalimat ini. Maka makna idza aftar adalah setelah berbuka, yaitu setelah bahasa di sini setelah batal baru membaca kalimat-kalimat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah taala di salah satu fatwa beliau, ketika ditanya kapankah doa berbuka itu dibaca, maka beliau mengatakan wa yakunu waktu du'ai halal iftari, dan waktu untuk berdoa yang Nabi ajarkan semacam dhahaba dhama'u dan seterusnya adalah halal iftari, dalam kondisi berbuka. Ini setelah batal dan masih berbuka, ini baca dhahaba dhama'u dan seterusnya. Dhabat dhoma'u artinya adalah dhoma' artinya adalah al-atas, haus, wabtalatil uruku dan basalah urat-urat dengan hilangnya kering yang terjadi, kering di leher atau kering di tenggorokan yang terjadi disebabkan kehausan. Wasabatal ajru dan ada pahala. Artinya zalat ta'abu hilanglah kecapean, wahasolat sawabu dan mendapatkan pahala. Maka dalam kalimat ini terdapat dorongan untuk melakukan banyak ibadah. Karena capek dalam ibadah itu sedikit, lidhihabihi kemudian hilang, wazawali dan hilang. Wal ajru kathirun dan pahala itu banyak, lisabat wal baqa karena pahala itu tetap dan baqa dan abadi. Maka capek dalam beribadah itu cuma sesaat, cuma sebentar, karena setelah karena capek tersebut nanti kemudian hilang. Sedangkan pahala mendapatkan ibadah, pahala yang didapatkan oleh seorang setelah beribadah itu tetap dan tidak hilang, itu akan abadi, karena manfaatnya akan kita rasakan di akhirat nanti. At-Tibi mengatakan di sini disebutkan thubutul ajri adanya pahala setelah hilangnya capek. Maka ini menunjukkan kenikmatan yang benar-benar nikmat. Karena orang itu kerja capek, setelah bercapek-capek kerja dia dapat upah. Maka capek seharian atau seminggu tersebut hilang semua. Karena misalnya ini tukang kerja seminggu, hari Sabtu dapat gajian. Maka capek yang pontang-panting selama seminggu itu begitu nerima uang, itu capek seminggu itu sepertinya hilang semua. Nah. Insyaallah di sini adalah berkaitan dengan pahala, supaya seorang itu tidak menegaskan kalau dia pasti mendapatkan pahala. Karena adanya pahala untuk masing-masing person, masing-masing orang itu tahtal masyiati, terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini doa atau bacaan yang berasal dari Nabi, dan ada juga bacaan yang berasal dari bacaan yang sahih berasal dari sahabat. Itu Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulli syai' an taghfir li. Aku ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan rahmatmu. Ya, ini tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawassul dengan kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu, aku mohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Ini adalah doa yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takhrij beliau untuk kitab Al-Adhkar karya An-Nawawi. Maka di antara kitab atau buku yang penting berkaitan dengan masalah zikir adalah satu buku yang terkenal dengan sebutan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan buku ini mendapatkan perhatian yang besar di kalangan para ulama. Di antaranya adalah buku ini ditakhrij oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini di kitab beliau judulnya Nataijul Afkar. Demikian pula Al-Azhar ini ditakhid oleh atau disarah, di sini disebutkan untuk syahal al-Azhar, ialah syarah al-Azhar. Mendapatkan perhatian dengan adanya sarah untuk kitab atau buku al-Azhar yang judulnya Futuhat Rabbaniyah fi Syarhi al-Azhar an-Nawawiyah, karya seorang ulama yang disebut dengan Ibnul Alan Asy-Syafi'i. Ini kalau cetakan lama 4 jilid. Dan setahu saya syarah untuk Al-Azhar baru satu ini, Futuhat Rabbaniyah fi Syarh Al-Azhar An-Nawawiyah. Dan di Futuhat Rabbaniyah ini di antara kelebihannya adalah takhid Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau masukkan di sini. Birahmatikallati wasi'at kula syai', dengan bertawasul dengan sifatmu kasih sayang yang merupakan sifatmu yang meliputi segala sesuatu, yaitu meliputi semua seluruh apa ada yang di dunia dan semua orang hadiyun beruntung birahmat dan mingka dengan mendapatkan kasih sayangmu. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kalimat ini adalah rahmat yang ammah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, sehingga seluruh makhluk baik mukmin ataupun kafir Allah sayangi dengan Allah berikan kepada mereka nikmat dan fasilitas duniawi. Namun ada rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus, yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang penyayang, ya, dan hamba-hamba pilihan, ya, yang Allah kehendaki. Ya, maka untuk berdoa pada saat berbuka bisa dengan dzabadzuma'u, bisa juga dengan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Adapun doa ketika berbuka yang terkenal Allahumma ala rizqika aftartu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya, maka itu adalah bacaan yang berasal dari riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Kemudian bab berikutnya adalah doa qabla ta'am, adalah doa sebelum makan. Idza akala ahadukum ta'aman, jika salah satu kalian makan, falyakul, hendaklah dia berkata sebelum makan bismillahi. Fa inna siya fi awalihi, maka jika dia lupa di awal makan, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Boleh juga menggunakan fi sebagaimana ada di satu riwayat bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Tirmidzi, dimasukkan oleh Al Albani dalam Sahih Tirmidzi dari sahabat, dari Aisyah, dari ibunda kita ibunda Aisyah radhiallahu anha. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, jika salah satu kalian makan, falyadhkur, maka hendaklah dia menyebut nama Allah fi awalihi, di awal makannya. Fa inasiya, maka jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makannya, Falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Jika dia lupa, artinya jika setan membuatnya lupa untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di awal makan, lalu dia teringat di tengah-tengah makan. Maka ketika teringat di tengah-tengah makan, maka tidak mengucapkan bismillah, akan tapi mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dua-duanya boleh. Fa innaha tujzi'u, karena itu sudah mencukupi. Dan hal ini, ketentuan ini berlaku untuk untuk makan. Kalau tidak salah pernah ada yang tanya tentang apakah bisa dikiaskan untuk wudu. Nah, karena di awal wudu diperintahkan untuk mengucapkan bismillah, gimana kalau lupa bismillah, ingat-ingat sudah basuh kepala, apakah bismillahi fi awalihi wa akhirihi sebagaimana makan? Jawabnya tidak. Kalau untuk wudu dan di awal wudu lupa, maka baca basmalah di tengah-tengah wudu, dan membacanya tidak seperti masalah makan, cukup bismillah saja. Di awal wudu lupa, ingat-ingat ketika membasuh kepala, maka ketika membasuh kepala itu mengucapkan bismillah. Walaqad ja'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat satu riwayat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wa rajulun ya'kulu, dan ada seseorang yang sedang makan, maka orang tersebut tidak menyebut nama Allah, hatta lam yabqa min ta'amihi ila luqmah, sehingga tidaklah tersisa dari makanannya kecuali tinggal satu suapan saja, artinya dia makan dengan tangan. Falamma rafa'aha, maka tatkala dia mengangkatkan suapan terakhir, ila famihi, ke arah mulutnya, ya, orang tadi mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Tidaklah henti-henti setan itu makan bersamanya. Falamma dzakar smallahi, tatkala orang ini menyebut nama Allah, istaqa'a ma fi batnihi, maka setan ini memuntahkan semua yang ada isi perutnya. Riwayat ini diriatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailah, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam tahqiq beliau untuk buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Kalimut Tayyib. Ya, maka ketika seorang itu tidak makan, maka cukup dia mengucapkan bismillah. Apakah bisa ditambahkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Maka tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini diperselisihkan ulama, bolehnya dan tidak bolehnya, atau dianjurkan ataukah tidak dianjurkan. Sebagian ulama menganjurkannya, semacam An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan yang terbaik, Al-Afdal, adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun seandainya Bismillah tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, cukup, tidak mengapa. Lebih baik jika ditambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Tidak mengapa, bismillah, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa juga. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan oleh penulis Taudil Al-Ahkam di bab Dhabaih, bab tentang masalah sembelihan. Ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sarah Riyadhus Shalihin ketika membahas adab ini, adab di bab adab makan ketika membahas tentang masalah basmalah. Ibnu Taimiyah beralasan bahasanya menyebut nama Allah itu termasuk diantaranya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hadisnya tadi kita baca, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Jika salah satu kalian tidak makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah, ya Bismillah itu menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu juga menyebut nama Allah. Dua-duanya kita katakan menyebut nama Allah. Namun sebagian ulama melarang tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta Bismillah. Ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, dan juga pendapat Al-Albani di Silsilah Sahihah. Ya, di Fathul Bari ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan perkataan An-Nawawi yang mengatakan al-afdal, yang afdal adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah perkataan An-Nawawi dengan mengatakan, dan tidaklah saya jumpai di satu pun jalur-jalur hadis tentang masalah ini yang menunjukkan adanya anjuran untuk menambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian perkataan Ibnu Hajar ini dikutip oleh Al-Albani di Silsilah Sahihah, dan beliau katakan bahkan terdapat riwayat tegas yang mengatakan bahwasanya itu cukup Bismillah saja. Itu satu hadis yang diriatkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani. Di sana Nabi tegas mengatakan, jika salah satu kalian mau makan, hendaklah dia mengucapkan Bismillah. Falyakul Bismillah. Ya, kalau riwayat Abu Dawud, falyadhkur ismallahi, maka hendaklah dia sebut nama Allah. Namun di riwayat Tabrani, falyakul bismillahi, maka adalah dia ucapkan bismillahi. Kesimpulannya, wallah ta'ala a'lam, kesimpulan dalam masalah ini adalah yang terbaik adalah mengucapkan yang warid yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ucapan Bismillahi saja. Namun seandainya ada orang yang menambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, tidaklah kita katakan salah, tidaklah kita ingkari, ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim juga termasuk menyebut nama Allah. Kalau mau panjang, kok cuma bismillah saja pendek, maka ya kalau mau panjang maka ada bacaan yang kedua ini. Man at'amahu Allahu ta'ama, siapa saja yang Allah berikan kepadanya makanan, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami dalam makanan ini, dan berikanlah untuk kami makanan yang lebih baik daripada makanan ini, yaitu makanan surga. Wa man saqahu Allahu labanan, dan siapa yang Allah berikan padanya susu, siapa saja yang minum susu, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam susu ini, dan berikanlah tambahan untuk kami. Berikanlah tambahan susu untuk kami. Diriatkan oleh Tirmidzi dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lengkapnya hadis adalah sebagai berikut. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunata. Satu hari aku bersama Rasulullah dan Khalid bin Walid masuk ke rumahnya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Faja'at Nabi ina'in fihi laban, maka Maimunah menyuguh kami dengan satu wadah berisi susu. Satu wadah besar berisi susu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, wa ana an yaminihi, dan aku ada di sebelah kanan Nabi, dan Khalid ada di sebelah kiri Nabi. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, asyurbatu laka. Setelah aku minum, maka gilirannya adalah jatahmu wahai Ibnu Abbas. Fa in syi'ta athartu biha Khalidan, namun jika engkau mau, maka aku akan utamakan Khalid daripada dirimu. Namun aku minta izin dulu. Gimana, kamu rela enggak jatah aslimu tak pindahkan ke Khalid? Fakultu, maka aku Ibnu Abbas mengatakan, ma kuntu uthiru ala su'rika ahadan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mengutamakan bekas minummu ahadan kepada seorang pun atas siapapun. Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak, pokoknya jatahku ya jatahku, tidak boleh digeser meskipun Khalid itu lebih tua daripada aku. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan beliau di atas, man ata'amahu Allahu ta'am. Kemudian setelah itu Nabi masih tambahkan, ya, setelah man ata'ahum Allahu ta'am sampai wazidna minhu, Nabi masih ada kelanjutan hadis. Kelanjutannya adalah, walaisa syai'un yujizi'u makana ta'am wa syarab ghaira labani, dan tidak ada satu yang bisa menggantikan makanan dan minuman lebih baik daripada susu. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang masalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dan Khalid ini, terdapat pelajaran bahwasanya ketika makanan itu diputar, maka yang namanya pembagian itu muter ke kanan. Maka diputar ke kanan. Maka pertama kali Nabi, kemudian setelah itu yang di kanan Nabi Ibnu Abbas, setelah itu baru ke kiri, baru setelah itu ke Khalid. Maka ini di sini terdapat adab tentang masalah memutarkan sesuatu. Ketika kita memutarkan sesuatu, makanan atau yang lain, membagi, ya, maka kita bagikan pada seseorang, setelah itu sebelah kanannya, setelah itu sebelah kanannya, setelah itu sebelah kanannya. Maka di sini terdapat pelajaran Islam mengajarkan antri. Tidak rebutan, namun antri menurut urutan. Dan urutannya adalah, ya, kalau itu pembagian makanan, minuman, atau yang lain, maka urutannya adalah, dan itu sebuah lingkaran, ya, orang sudah duduk melingkar, maka dibagikan urut ya, dari seseorang yang jadi awalan, kemudian setelah itu ke kanannya, ke kanannya, ke kanannya, ke kanannya, dan seterusnya. Ya, tidak rebutan. Kemudian hadis ini menunjukkan di antara metode pendidikan yang Nabi ajarkan untuk mendidik anak kecil adalah menghargai anak kecil. Ibnu Abbas itu masih kecil ketika itu. Nabi meninggal, Ibnu Abbas itu umurnya 13 tahun. Nabi meninggal, umurnya Ibnu Abbas itu 13 tahun. Karena Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka ketika Nabi meninggal, umurnya Ibnu Abbas ini 13 tahun. Maka kejadian ini, kejadian ketika Nabi masih hidup. Ya, maka umurnya Ibnu Abbas mungkin 10 atau 11 tahun. Maka di sini ada tiga orang, ya, Khalid orang tua, dan Nabi ada Khalid, ada Ibnu Abbas. Nah, melihat ketika ini jatahnya jatah Ibnu Abbas, maka Nabi menghargai Ibnu Abbas dengan meminta izin pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ini ada orang tua, namun ini aslinya jatahmu. Sebelah kiriku ini ada orang tua. Ada orang yang jauh lebih tua daripada dirimu, namun aslinya ini jatahmu. Gimana kalau orang yang tua ini dulu, engkau izinkan aku ataukah tidak, ya, untuk kuberikan kepada orang yang lebih tua yang ada di sebelah kiriku. Ini mana perkataan Nabi di atas. Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas, anak kecil umur 10 tahun. Nabi minta izinnya. Nabi tidak sewenang-wenang langsung kasihkan Khalid bin Walid. Kamu bocah-bocah nanti ya, bocah ya. Wah, bocah nanti ini. Ini yang tua dulu ya. Ada. Nabi enggak ngajarkan bocah keri ya, anak kecil belakangan. Ini orang tua yang didulukan. Bocah cilik enggak boleh ngeyel. Nanti belakangan. Nah, Nabi ketika itu jatah anak kecil, meskipun ada orang tua, namun secara urutan yang seharusnya diikuti adalah jatah anak kecil ini terlebih dahulu, maka Nabi minta izin. Gimana kalau saya kasihkan pada Khalid? Kamu ngalah ya? Mau ngalah enggak? Enggak, saya enggak mau ngalah. Ya sudah, enggak mau ngalah ya Nabi kasihkan pada Ibn Abbas. Enggak, Nabi komentari, cilik ngeyelan. Nah, asubatulaga, minuman ini adalah giliranmu. Artinya engkau yang berhak untuk mendapatkan giliran ini, karena engkau ada di sebelah kananku. Maka jika engkau mau, maka aku akan melebih mengutamakan Khalid untuk mendapatkan minuman ini daripada dirimu. ikhtarta bisurbati ala nafsika khalidan, engkau memilih Khalid untuk mendapatkan minuman ini daripada dirimu. Maka Ibn Abbas mengatakan, aku tidak akan mengutamakan bekasmu atas siapapun. Su'rika, su'ri, su'ru dalam bahasa Arab maknanya adalah baqiyah wa fadlah, sisa dan sisa. Maknanya, makuntu li akhtara ala nafsi bi fadlin minka ahada. Aku tidaklah memilih, untuk mengutamakan siapapun daripada diriku, bifadlin minka, untuk mendapatkan ya, sisamu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil tentang toharatu su'ril insan. Bahasanya bekas seseorang itu suci dan tidak najis. Bekas minum seseorang itu suci dan tidak najis. Ya, kecuali kalau memang ini bekas orang yang sakit dan ini berbahaya, mungkin boleh jadi ada penyakit yang akan bisa tertular dengan bekas minumannya, maka berlaku kaidah la dharar wala dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya. Akan tapi jika itu adalah bekas orang sehat dan tidak masalah, ya, maka seandainya ada orang yang suka dan mau meminumnya, maka tidak masalah. Man at'amahullahu ta'am, siapa saja yang Allah beri makanan. Maknanya adalah jika salah satu kalian makan, jika salah satu kalian hendak makan asalkan bukan susu, maka doanya Allah mabarik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam makanan ini. Berkah maknanya adalah bertambahnya kebaikan, berkembangnya dan langgengnya kebaikan. Dan berikanlah kami makanan yang lebih baik daripada makanan ini, yaitu makanan surga. Sedangkan kalau seorang itu minum dan itu adalah susu yang diminum, maka Nabi ajarkan sebelum minum susu untuk berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami dalam susu ini, dan berikanlah kami tambahan susu. Dan Nabi katakan tidak ada makanan, tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makanan dan minuman sekaligus selain susu. Artinya tidak ada yang bisa mencegah, mencukupi untuk tercegahnya lapar dan haus sekaligus selain susu. Maka ini di sini Nabi menyebutkan fadilah susu, mana Nabi katakan bahasanya susu itu bisa menggantikan makanan dan minuman sekaligus. Sudah minum sekaligus sudah makan. Kalau orang minum susu. Kemudian di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah minum susu adalah Nabi mengajarkan dan Nabi menganjurkan untuk berkumur-kumur setelah minum susu. Ada diskusus yang tegas mengajarkan untuk berkumur-kumur setelah minum susu. Maka ada dua keistimewaan yang Nabi berikan untuk susu, ya, dua perlakuan yang berbeda yang Nabi berikan untuk susu yang tidak Nabi berikan untuk makanan yang lain. Yang pertama adalah doa untuk minum susu itu doa khusus, tidak doa umum makanan yang lain, tidak doa umum sebagaimana umumnya makanan, namun doanya adalah doa yang khusus. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Dan yang kedua, secara khusus Nabi mengajarkan untuk berkumur-kumur setelah minum susu, yang ini tidak ada untuk makanan-makanan yang lain. Yang ini tidak ada untuk makanan-makanan yang lain atau minuman-minuman yang lain. Ya. Maka ketika orang mau makan, jika mau doa yang pendek, ya bismillah. Kalau mau agak panjang, Allahumma barik lana wa ati'imna khairan minhu. Adapun doa yang terkenal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka ini adalah ada sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun satu hal yang aneh dan unik di tempat kita, yang dhaif itu semua orang hafal, yang sahih, yang kuat, banyak orang, umumnya orang tidak mengamalkannya. Jarang-jarang kita jumpai orang yang berdoa Allah mubarik lana fihi wa ata'imna khairan minhu. Nun sangat sering kita jumpai Allah mubarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan ini adalah bacaan standar untuk sekolah-sekolah Islam, TK-TK Islam, TPA-TPA, dan SD-SD Islam. Bacaan standarnya adalah bacaan standar hadis dhaif. Kemudian doa uing dal farahi minat ta'am, doa setelah selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan aku makanan ini, memberikan aku rizki berupa makanan ini tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan dariku. Diriatkan oleh 4 kitab sunan kecuali Sunan Nasa'i. Artinya diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, aku dapatkan makanan ini min ghairi haulin tanpa dayaku, artinya taqatin tanpa kekuatanku. Maka dalam kalimat ini terdapat pengakuan kita sebagai seorang hamba kalau kita itu tidak mampu, wa taqsir, dan kita itu tidak bisa sempurna, dan kita mengakui bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan ini. Bahkan makanan ini adalah semata-mata anugerah Allah dan rezeki Allah untuk hamba-hambanya, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Maka doa makanan, doa setelah makan ini sangat mirip dengan doa pakai pakaian. Kalau doa pakai pakaian sebagaimana telah kita baca, alhamdulillah dikasani hadat sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa pakai pakaian. Doa setelah selesai makan mirip kan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi, cuma bedanya di setelah alladzi. Kalau doa pakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadat sauba. Kalimat setelahnya sama. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kalau apal satu, bisa ngapalkan yang lain. Karena cuma ganti sedikit. Kalau orang apal doa pakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadat sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, tinggal ganti sedikit. Bisa juga setelah selesai makan kita berdoa dengan doa yang kedua, yang ini adalah jelas sahihnya, karena diriatkan oleh Bukhari. Ya, doa yang kedua ini diriatkan oleh Al-Bukhari dan Tirmidzi, dan ini adalah redaksinya Tirmidzi. Dan doa ini adalah mirip doa i'tidal. Doa ini mirip dengan doa i'tidal. Tapi lebih lengkap ini. Kalau doa tidak alhamdan kasiran taiban mubarakan fihi. Di sini masih ada tambahannya. Alhamdulillah hamdan kasiran taiban mubarakan fihi. Ini. Kalau doa tidak hamdan kasiran bacaan tidak hamdan kasiran taiban mubarakan fihi. Segala puji milik Allah, hamdan kasiran pujian yang banyak, taiban yang baik, mubarakan fihi yang penuh dengan berkah. Ghaira makfiyin wala muwadda'in. Yang pujian tersebut adalah pujian yang tidak mencukupi, tidak ada habisnya. Wala muwadda'in. Artinya adalah wala matrukin, tidak ada satupun yang tertinggal. Wala mustahu, dan tidaklah bukanlah pujian yang mustarnan, berarti tidak merasa butuh. Ada tidak merasa butuh, berarti selalu membutuhkan. Rabbana wahai Rabb kami, di sini adalah membuang harfun nida, Rabbana ay ya Rabbana. Taiban maknanya di sini khalisan salihah, adalah pujian yang ikhlas, pujian yang baik. Maka kita mengatakan segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang ikhlas, pujian yang diberkahi. Ghaira makfiin, yang kita maknanya di sini ghaira muntahan, tidak pernah habis untuk selalu memuji Allah. Walam wada'in, dan tidak pernah kita tinggalkan, kita selalu memuji Allah. Walam mustaghnan anhu, dan kita tidak pernah tidak membutuhkan untuk memuji Allah. Artinya kita selalu dalam kebutuhan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, itu adalah pujian untukmu wahai Rabb kami. Ini doa. Di sini disampaikan dua pilihan bacaan doa setelah selesai makan. Adapun doa yang terkenal, Alhamdulillah di ata'amana wa razaqona wa ja'alana muslimin atau wa ja'alana minal muslimin, maka itu ada riwayatnya namun berdasarkan hadis yang juga dhaif. Maka yang lebih unik lagi, lebih aneh lagi, dalam masalah doa setelah selesai makan itu ada doa yang jelas sahih riwayat Bukhari. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Nah, anehnya kok malah yang kondang, nah, itu yang berasal riwayatnya jauh. Alhamdulillah di atas amanah warasokona, itu riwayat Ibnu Sunni. Yang ini kalau dalam urutan kitab hadis ini jauh nomor sekian. Setelah Bukhari Muslim, 6 kutubu sitah, tambah ini, tambah ini. Ibnu Sunni entah kalau mau dibuat ranking, karena dalam buku hadis itu ada ranking, ada urutan. Maka urutannya urutan jauh sekali. Padahal ada yang di Bukhari, namanya di Bukhari ditinggalkan dan loncat jauh. Ini satu hal yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat mengherankan. Kemudian doa udhaif li sahibi ta'am, doa yang dibaca oleh seorang tamu untuk tuan rumahnya yang memberikan jamuan dan suguhan padanya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezeki yang kau berikan kepada mereka. Berikanlah maghfirah, ampunan untuk mereka. Dan sayangilah mereka. Ya, kita mintakan tiga hal yang semuanya adalah satu hal yang penting. Keberkahan, ampunan, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah ke rumah bapakku. Faqarabna ilahi ta'aman wa tobatan. Maka kami suguhkan untuk Nabi makanan dan watobah. Di paragraf setelahnya terdapat penjelasan apa itu watobah. Watobah adalah kirbah, wadah kulit, wadah yang terbuat dari kulit, latifah yang tipis. Di sana ada minyak samin dan susu. Ya, maka diberi makanan dan minuman. Fa'akala minha, lalu Nabi makan makanan tersebut dan minum susu yang ada di dalamnya. Suma utia bitamrin, kemudian disuguhkan kepada Nabi kurma. Fakana yakuluhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kurma. Wayulkin nawa, dan Nabi membuang biji kurma yang telah beliau makan, yang kurmanya telah beliau makan, baina isba'aini, dengan menggunakan dua jarinya. Ya jema'u as-sababata wal wusta. Ya, Nabi kumpulkan jari telunjuk beliau dan jari tengahnya. Kemudian beliau Nabi lemparkan. Maka Nabi taruh bijinya di sini, kemudian dilempar. Setelah selesai makan, kemudian dilempar dengan menggunakan beliau kumpulkan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau gunakan untuk melempar, untuk membuang biji kurma yang kurmanya telah dimakan. Maka di sini terdapat salah satu adab makan. Kalau makan itu makanan yang berbiji, maka di antara adab makan adalah setelah buah itu kita makan, atau kurma atau yang lainnya, bijinya jangan ditaruh di tempat yang utuh. Nah, dan ada tempat yang lain. Ya, ini kurma yang masih masih utuh. Ya. Kemudian setelah selesai, maka di sini ada wadah biji, biar supaya tidak ada orang kecelik mau ngambil dapat biji. Maka Nabi singkirkan yang kurma yang setelah dimakan buahnya tinggal bijinya, maka disingkirkan di tempat yang lain, tidak dipulangkan di wadah semula. Maka ini ada plastik berisi salak misalnya, habis makan ya, biji salaknya jangan dipulangkan ke sini, nanti ada orang gagap-gagap masuk ke tas kresek ngambil, dapat biji. Suma utia bisyarabin, kemudian disuguhkanlah kepada Nabi minuman, lalu Nabi meminumnya. Suma nawalahu alladhi an yaminihi, kemudian Nabi, setelah itu Nabi berikan kepada orang di sebelah kanan beliau. Ini sama dengan adab yang tadi telah disinggung. Kalau ada satu hal yang mau diputarkan, maka diberikan ke sebelah kanan. Qa Qal faqala abi. Lalu setelah itu Nabi pergi, setelah selesai makan Nabi pergi. Faqala abi, maka ayahku berkata, wa akhoda, dan ayah, sambil memegang lijamida batihi, tali kekang kendaraan Nabi. Maka setelah selesai makan Nabi pulang, ya, Nabi pulang sampai mungkin naik kuda atau naik apa, tidak dijelaskan. Ya, setelah itu tuan rumahnya pun mengantar sampai kendaraan yang Nabi gunakan. Ketika Nabi sudah berada di atas kendaraannya, ya, maka tuan rumah ini mengatakan, udu Allah halana, wahai Nabi, doakanlah kebaikan untuk kami. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezeki yang Kau berikan pada mereka, berikanlah ampunan pada mereka, dan sayanglah mereka. Ya, maka di sini terdapat keteladanan dari sahabat tentang adab menerima tamu, ya, mengantarkan tamu sampai keluar rumah. Ini di antara bentuk adab sebagai tuan rumah. Lijam makna aslinya adalah besi yang ada di mulut kuda. Kemudian setelah itu orang-orang Arab menyebut dengan sebutan lijam ma'amaya tasil biha, pada semua benda yang bersambungan dengan besi tadi, min suyurin wa alatin, baik berupa tali ataupun alat-alat yang lain, semuanya disebut lijam. Makna aslinya adalah lijam cuma untuk tutup mulut, besinya saja. Namun setelah itu, ya, plus talinya juga disebut lijam. An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini, dalam hadis ini terdapat anjuran meminta doa dari orang yang saleh. Dan dalam hadis ini terdapat anjuran agar tamu mendoakan tuan rumah agar mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan ampunan dan rahmah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dalam doa ini kebaikan dunia dan akhirat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi salam wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi. Ke imam salah dalam membaca ayat, namun makmum tidak mengingatkan karena lupa atau belum apal, apakah imam berdosa? Jawabannya, segala sesuatu yang lupa, jawabannya, jika kesalahannya ini kesalahan karena lupa, maka ya tidak masalah, maka imam juga tidaklah berdosa. Tapi jika salah ini adalah kesalahan yang disengaja, maka lain hukumnya. Misal saya mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil, saya adalah seorang laki-laki, bolehkah saya menyentuh dan menggendong anak tersebut? Siapa yang melarang? Kenapa kok ditanyakan? Maka jawabannya ya tentu boleh-boleh saja ya, untuk anaknya digendong, dimandikan, di ini. Bolehkah sholat di masjid yang makmum laki-laki, posisi makmum laki-laki sejajar dengan makmum perempuan dan hanya dipisahkan oleh hijab berupa kain? Jawabannya boleh, meskipun kita katakan posisi semacam ini adalah bukanlah posisi yang ideal. Posisi yang ideal ya, makmum perempuan atau jamaah perempuan itu ada di belakang jamaah laki-laki. Bagaimanakah hukum makmum yang masbuk, kemudian ada orang yang telat, lalu orang tersebut menepuk pundak makmum yang sedang menyempurnakan rokaatnya untuk menjadikannya sebagai imam? Ini masalah yang diperselisihkan ulama. Pernah ditanyakan masalah ini kepada Lajnah Daimah, dan beliau sampaikan ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama semacam Malikiyah melarang hal ini, menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Namun pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah ini boleh, dengan menghormati orang yang memilih pendapat yang lain. Bagaimanakah cara berkumur-kumur setelah minum susu? Ya berkumur-kumur. Perlu didefinisikan berkumur-kumur. Kalau definisi berkumur-kumur di kitab-kitab fikih ya, memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakkannya. Nah, itu berkumur-kumur, setelah itu dikeluarkan, jangan ditelan. Ada seorang laki-laki mengajak nikah seorang wanita, awalnya si wanita setuju, namun seiring berjalannya waktu si wanita membatalkannya karena satu sebab. Jika itu karena sebab yang logis, ya ada sebab ya, maka hukumnya tidak mengapa si perempuan ini membatalkannya, hukumnya mubah. Si laki-laki merasa kecewa dan marah sehingga mengancam akan bunuh diri. Nah, ini namanya enggak marah. Kalau marah ya perempuannya dihantemi gitu. Masa malah marah kok malah bunuh diri. Lambat laun laki-laki itu memberi solusi pada si wanita. Bahasanya dia boleh tidak jadi menikah dengannya, dengan si laki-laki ini, asalkan si perempuan ini membelikan BlackBerry. Wah ini. Si wanita bingung karena dia sendiri belum punya penghasilan. Apa yang harus dia lakukan? Cuek saja dengan permintaan laki-laki ini. Laki-laki matre kayak ini. Maka jika si perempuan itu punya sebagaimana di pelajaran Tawdil Al-Ahkam masalah pembatalan janji nikah, maka itu jika dengan sebab yang makbul ya, karena sebab-sebab tertentu yang itu bisa logis, maka hukumnya mubah. Jika tanpa sebab, kenapa kok enggak jadi, ya pokoknya enggak jadi. Jika tanpa sebab, hukumnya makruh. Maka imam mubah, imam makruh, tidak ada yang salah. Maka ndak berhak si laki-laki ini, kamu boleh batalkan namun bayar denda sama saya, belikan saya BlackBerry. Ya. Atas dasar apa dia memberikan denda kepada si perempuan? Maka jawabannya, enggak usah pedulikan permintaannya. Kalau dia mau bunuh diri, ya sudah biarin, itu urusan bainahu wa bainallah. Bukan tanggung jawab si perempuan. Bagaimana cara membedakan antara was-was setan dan bisikan dari malaikat? Cara membedakannya dengan al-ilmu, dengan ilmu syar'i. Kita tidak bisa membedakan dengan mengatakan, karena apa? Kenapa saya katakan demikian? Bahasanya cara membedakannya adalah dengan ilmu syar'i. Karena kita tidak bisa membuat patokan bahasanya bisikan setan itu mesti yang jelek-jelek. Terkadang setan membisikan untuk berbuat baik. Terkadang setan itu bisikannya malah nyuruh berbuat baik. Emang itu bisikan setan dan bukan dorongan ajakan kebaikan dari malaikat. Nah, itu bisikan setan. Sebagaimana perkataan Hasan bin Soleh, seorang yang hidup di masa salaf, seorang hidup yang seorang yang hidup di masa Imam Sufyan Atsauri, di masa tabi'in. Seorang ahli ibadah di masa tabi'in, dia mengatakan boleh jadi setan itu mendorong orang untuk melakukan 99 kebaikan untuk menjerumuskan orang dalam satu kejelekan. Maka bisikannya bisikan baik, habis itu baik lagi sampai 99 ajakan untuk berbuat baik, namun setelah itu yang ke-100 adalah kejelekan. Dan 99 ini adalah pengantar untuk menuju kejelekan yang merupakan target nomor 100. Jadi ini ada 100 langkah. Ya, langkah 1 sampai 99 itu isinya ajakan kebaikan. Tidaklah engkau berbuat demikian. Tidaklah engkau berbuat demikian. Tidaklah engkau berbuat demikian. Perempuan juga perlu didakwai. Misal dia kalau tengah malam supaya salat malam, sempat tahajud. Kirimkan tausiah. Kirimkan hadis Nabi. Kirimkan ayat Quran. Masya Allah, setan baik sekali. Setan baik sekali. Namun ujung-ujungnya, langkah ke-100, titik ke-100 adalah ajakan pada keburukan. Namun langkah 1 sampai 99 ajakan pada kebaikan. Maka kita tidak bisa memberikan, membuat patokan, bisikan setan itu kalau ajakan jelek-jelek. Nyuruh maling, mencuri atau merampok, tidak mesti harus demikian. Kadang setan tuh ngajak berbuat baik. Kalau kamu sudah punya ilmu banyak, sudah rajin ngaji, tularkan ilmumu, jangan hanya sama laki-laki, perempuan juga punya berhak untuk didakwai. Atas dalil apa kamu mengkhususkan dakwahmu hanya untuk laki-laki tanpa untuk perempuan? Itu taksis bila mukhasis. Jadi setan datang menggoda dengan pakai kaidah usul fikih, pakai ini, macam-macam kaidah dikeluarkan. Namun itu langkah-langkah setan. Maka ketika tidak bisa membuat patokan yang jelek, setan, ajakan baik, malaikat. Tidak bisa. Namun, apa tolak ukur ini godaan setan dan ini bukan godaan setan? Ala ilmu syar'i. Timbangannya adalah ilmu. Ada orang yang berkata jika saat ini ada orang Nasrani yang mengikuti ajaran Isa yang sebenarnya, maka orang Nasrani tersebut masih bisa masuk surga. Apakah orang ini terkena syubhat? Bagaimana statusnya? Sekarang tertanya, adakah ajaran Isa yang masih asli? Manakah Injil yang masih otentik asli tanpa datangkan Injil yang otentik asli? Masihkah ada ajaran Islam yang ajaran Isa yang asli? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu pengandaiannya adalah pengandaian yang murni pengandaian yang tidak ada di alam nyata. Karena tidak ada Nasrani yang asli mengikuti ajaran Isa karena dia berpedoman dengan Injil yang asli dan murni asli. Kemudian yang kedua, satu hal yang patut diperhatikan, satu hal yang menjadi kaidah dalam Islam, bahwasanya Islam itu menasakh, Islam itu menasakh semua ajaran para nabi. Maka ajaran Nasrani, ajaran Yahudi dan yang lain itu cuma ada dua kemungkinan. Yang asli itu mansukh, yang tidak asli berarti bid'ah buatan pendeta. Yang asli mansukh dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan tidak ada Islam dan tidak ada agama yang Allah ridai setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan orang tersebut dan anggapan itu adalah perkataan kekafiran. Bagaimanakah dengan doa yang dengan hadis yang lemah diamalkan setelah berbuka? Apakah puasa tersebut sah? Kalau sah dan tidaknya maka sah. Namun kita katakan ya, bahasanya wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya petunjuk Nabi ada dalam hadis yang sahih, bukan ada dalam hadis yang dhaif. Apakah boleh kita buka bersama, doa berbuka dibaca satu orang untuk jamaah? Jawabannya doa sendiri-sendiri ya, tidak bisa diwakilkan. Bukan sunnah kifayah, namun ini sunnah ain. Ini ada satu sunnah namanya sunnah kifayah. Ya, contohnya salam. Ya, ada rombongan orang lewat, melewati orang yang duduk-duduk ini jalan, maka mengucapkan salam adalah sunnah kifayah. Cukup salah satu dari rombongan ini mengucapkan salam, maka dia rombongan telah melaksanakan sunnah. Dan jawaban salam juga adalah fardu kifayah. Jika satu sudah jawab, ya sudah gugur dari yang lainnya. Maka doa berpuasa itu bukan sunnah kifayah, namun sunnah ain, sunnah atas semua orang, dianjurkan atas masing-masing orang. Bolehkah minum bekas minum orang lain yang bukan mahram atau bahkan orang kafir? Jawabannya boleh. Ini bukan dalam rangka pacaran ya. Ini segelas berdua. Minum bekas orang lain bukan mahram satu gelas berdua. Kalau ini dalam rangka pacaran ya haram. Namun ya minumnya tidak masalah. Bekas orang kafir ada hadis menunjukkan bolehnya minum bekasnya orang kafir. Satu hari Nabi dan para sahabat kehausan. Kemudian lewatlah seorang wanita musyrik, seorang wanita musyrikah. Kemudian Nabi mencegatnya dan meminta tolong, apa istilahnya, kami kehausan, minta air. Maka perempuan musyrik tersebut pun mempersilahkan dia punya bekal air, wadah air. Ya, maka para sahabat minum dari wadah air bekas orang wanita musyrikah ini. Maka di sini bukan mahram. Jadi ini ada wanita musyrikah, dia musafir bepergian atau dia bawa sangu, bawa bekal air minum yang sudah ada wadahnya, yang dia sudah minum darinya. Kemudian sahabat Nabi dan para sahabat meminta, maka perempuan musyrikah ini membolehkannya. Kemudian para sahabat minum darinya. Maka ini bukan mahram dan orang kafir. Berkumur-kumur setelah minum susu dengan menggunakan air putih atau dengan menggunakan air susu juga, jawabannya dengan air putih. Doa ketika dijamu makanan, apakah diperdengarkan kepada orang menjamu makanan tersebut ataukah tidak? Tadi kalau dalam hadisnya Nabi memperdengarkannya kepada tuan rumahnya. Doa minum susu untuk semua jenis susu atau hanya untuk susu segar saja? Jawabannya semua jenis susu. Bolehkah berjualan di acara ulang tahun suatu organisasi yang dirayakan secara besar-besaran? Muktamar Muhammadiyah maksudnya. Ini acara muktamar, ya acara musyawarah, pemilihan pimpinan baru. Ini bukan acara ulang tahun, ada acara harlah Muhammadiyah, ada acara muktamar Muhammadiyah. Maka ini bukan acara ulang tahun, ini acara musyawarah besar. Maka enggak, pertanyaannya enggak tepat di sini. Ya, pertanyaan tentang masalah kumur-kumurnya dengan apa? Sama jawabannya dengan air putih ya, atau dengan air ya, setelah selesai minum susu. Apa ini ya? Request itu apa? Bolehkah makmum request surat kepada imam sebelum sholat dimulai? Hah? Oh, pesan. Ya yang pesan itu yang diminta jadi imam aja sekalian. Nah. Ya. Masalah surat apa yang mau dibaca itu hak imam. Ya. Kewajiban hak makmum memilih imam. Nah, imam yang dia sepakati yang diminta untuk jadi imam siapa? Setelah itu ya terserah dia. Kalau sudah dipasrai sebagai imam, setelah itu diatur kamu harus baca begini-begini, itu namanya ngelepas kepalanya megangi buntutnya. Kepalanya dilepas tapi buntutnya dipegangi. Ya. Imam punya hak untuk menentukan imam. Ya. Imam tetap itu bisa jadi diangkat oleh penguasa, boleh jadi pilihan jamaah. Ya. Bisa jadi diangkat oleh penguasa, boleh jadi pilihan jamaah. Ya, jamaah masjid ini pilih siapa imamnya? Si A ya sudah, terserah dia mau baca surat apa. Ya. Kalau mereka enggak suka, kemudian ya sudah diturunkan, diganti yang lain. Ya. Apakah ada dalil sahih yang melarang membeli dan menggunakan produk Yahudi? Ya. Jawabannya enggak ada dalil. Nas minal Quran dan sunnah yang melarang untuk membeli produk Yahudi, produk orang kafir, bahkan terlalu banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan tidak terlarangnya membeli produk orang kafir. Bagaimana cara agar tidak ngantuk saat kajian? Bolehkah jika sambil makan permen? Ya, yang ideal bergeser cari tempat yang lain yang nggak cocok karena berarti di situ ngantuk berarti nggak cocok di situ. Ya, atau keluar berwudu. Ya. Seandainya kemudian pakai permen itu dirasa yakin bisa menghilangkan dan itu tidak mengganggu konsentrasi dan tidak mengganggu tetangga dan tidak bikin pingin tetangganya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa, asalkan ini tidak mengganggu, tidak bikin keributan karena cara bagi-bagi permen. Namun yang terbaik tidak dengan cara demikian agar sehingga seluruh diri kita dicurahkan untuk mengkonsentrasi dengan apa yang dipelajari dan sedang dibahas. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.